Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada episode atau pertemuan kali ini adalah pembacaan kitab Kifayatul Akhyar pada bab salat yang terakhir. Jadi mungkin hari ini atau mungkin besok kita sudah selesai dengan bab salat, setelahnya kita akan masuk bab jenazah gitu ya. Jadi ini bagian akhir daripada bab sholat. Mudah-mudahan apa yang kita baca sepanjang 159 episode itu jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan juga kita berharap apa yang kita baca ini menambah khazanah keilmuan kita sehingga makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita baca ini bagian terakhir dari bab salat. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. Faslun. ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء ويسير الذهب وكثيره سواء. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فصل فصل ini membahas ويحرم على الرجال dan diharamkan bagi laki-laki lubsul hariri memakai pakaian sutra, wattakhattumu dan memakai cincin bidzahabi yang terbuat dari emas, wa yahillu linnisa'i akan tetapi halal bagi perempuan, wa yasiru dzahabi wa katsiruhu sawa, sedikit emas dan banyaknya emas itu sama saja, sama-sama diharamkan maksudnya. Jadi ini termasuk bab terakhir, saya nggak tahu ya apa sebab kenapa di ujung akhir bab sholat itu ada pembahasan tentang lubsul harir wa takhattum bidzahab. Padahal pakai sutra dengan takhattum bidzahab itu bisa dibahas di pembahasan kitabuz zinah wal at'imah biasanya. Bab makanan dan juga perhiasan gitu. Tapi kan ini awalnya emang pakaian tuh agak ribet ya, bukan agak ribet, agak kalau bahasa kitanya tuh mau dimasukin kemana, bab toharoh dia bisa kan, karena berkaitan dengan najis atau tidak najisnya, halal atau tidak halalnya kan awani zahab. Dia masuk bab pakaian juga bisa, dia masuk bab sholat juga bisa. Karena seorang yang sholat kan harus nutup aurat. Salah satu syarat nutup auratnya itu kan haruslah nutup aurat dengan sesuatu yang halal. Beberapa ulama justru membatalkan sholat orang yang berpakaian, pakaiannya tidak dengan pakaian halal begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jagat, Pak Ustaz Zulkifli, Pak Andi, Pak Erwin dari Perth. Pak Erwin kalau di Perth nih sekarang jam duluan sekitar apa duluan Perth. Ahlan Ustaz Rafi'i, Pak Iwan, Waalaikumsalam. Tapi pembahasan tentang zahab tuh emas kita udah melewatin di bab aniyah, di bab bejana emas dan keharaman memakai emas dalam segala bentuk pemakaiannya gitu. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu lagi. Kata Imam Taqiyuddin Al-Husni rahimahullah, yahrumu 'ala rijali lubsul harir. Diharamkan bagi laki-laki lubsul harir, yaitu memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra. Wa kadza taghtiyatu bihi, begitu juga haram sutra itu di pakaian taghtiyah. Taghtiyah itu nutupin, biasanya sih taghtiyah itu sebenarnya untuk penutup badan. Cuman kalimat taghtiyah itu secara bahasa dia penutup badan, tapi secara istilah taghtiyah itu lebih sering digunakan untuk peci misalnya, penutup kepala, topi. Jadi diharamkan pakai sutra itu bukan cuma pakaian, tapi topi kalau dijadiinnya dari sutra juga sama. Wal istinadu ilaihi, nyender kepada pakaian yang dari sutra juga enggak boleh. Istinad itu nyender. Jadi kita pakai bangku, bangku kita balut nih, sarung sutra. Nah, itu kita nyender itu juga enggak boleh itu. Waftiroshihi, dan juga waftiroshuhu wal istinadu ilaihi waftiroshuhu, dan juga jadiin kasur iftirosh, jadiin sutranya atau sarung kasura terbuat dari sutra. Wattadatsuru bihi, dan juga pakai selimut. Jadi segala bentuk pemakaian enggak boleh. Jadi topi enggak boleh, jadi kain sarung, jadi sarung bangku enggak boleh, disenderin enggak boleh. Jadi sarung kasur enggak boleh, tadatsur make selimut, jadi selimut juga enggak boleh. Wa kadza ittikhadhuhu bitanatan, begitu juga enggak boleh jadiin sutra itu bitanah. Apa bitanah? Bitanah itu dalaman baju. Kan ada baju yang terbuat dari depannya ada, tapi pas dibalik ada lagi tuh ya. Apa sih kalau bahasa kitanya tuh baju, bahan dalam tuh biasanya di baju batik ya, baju batik di luarnya batik, di dalamnya tuh ada lagi bahan. Nah, gitu. Itu namanya bitonah. Jadi nggak boleh wasitron, dan juga sebagai penutup, penutupnya bisa macam-macam nih, bisa penutup puring. Nah, puring betul, puring itu bitonah tuh puring. Jadi bahan yang dipakai untuk bagian dalam itu enggak boleh sutra. Jadi kan enggak kelihatan, Ustaz. Ini enggak ada urusannya kelihatan apa enggak kelihatan. Ini urusannya boleh apa enggak boleh dipakai. Sutra bagi laki-laki haram secara mutlak begitu. Wasitran juga sebagai penutup. Wasairu jawujuhil istimal, dan seluruh jenis pemakaian itu enggak boleh. Seluruh jenis bentuk pemakaian sutra itu enggak boleh. Jadi sebenarnya dari awal Imam Taqiyuddin Al-Husni mau ngomong begitu. Yuhramu 'ala rijali lubsul hariri 'ala wujuhi 'ala sa'iri wujuhil istimal, untuk semua jenis pemakaian. Cuman kalau ngomong begitu aja itu kurang mantap keharamannya. Kurang telak begitu. Jadi dijelasin dulu bentuk seluruh yang dimaksud seluruh pemakaian itu apa. Itu dia enggak boleh pakai buat kasur, enggak boleh pakai buat cenderan bangku, enggak boleh pakai buat dan seterusnya. Untuk menunjukkan bahwa keharaman sutra bagi laki-laki itu adalah keharaman yang mutlak untuk seluruh jenis pemakaian. Wa hujjatu dzalika, dan dalil tentang larangan tersebut, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an dzalik, tentang memakai sutra. Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diperintah, kita dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an lubsil hariri, untuk memakai harir sutra wa dibaj. Adibaj itu perhiasan sutra ya. Adibaj itu perhiasan yang biasanya terbuat dari sutra. apa sih bling, kalau di pakaian tuh ada bordiran-bordiran yang bling-bling, nah itu namanya dibaj. Jadi laki-laki kalau mau pakai pakaian jangan yang pakai dibajnya gitu. Tahu kan dibaj? Kayak penyanyi dangdut tuh kalau nyanyi kan, apalagi Nasar tuh, Nasar kalau nyanyi rambutnya sampai kayak ombak. Nasaruddin. Di sini waduh macam-macam dah. Dan herannya orangnya betah begitu. Orangnya betah gitu. Itu kalau nonton dangdut demen aja dengerin nih. Cuman risih ngelihatnya gitu. Lubsul hariri wa dibaji wa an najlisa fihi, dan juga kita enggak boleh duduk di atas sutra. Artinya duduk tuh bisa duduk dalam hal duduk seperti ini atau kita kasur. Kasur itu. Iya manik-manik. Ustaz Pak Imron Ahlan dari Bali. Pak Andi, Andi Pak Andi Papua, Pak Imron Bali, Pak Erwin Perth Australia, Pak Iwan Depok. Wa illatun nahyi, dan sebab larangannya. Jadi kan di, kenapa dilarang? Nabi Muhammad yang larang. Nabi Muhammad larang kita ta'abudi, dogmatis, selesai sudah. Jadi kalau jawabannya dogmatis ya udah kita enggak bisa lawan. Tapi kemudian Imam Taqiyuddin Ahlisni ngasih illah. Ngasih semacam istinbat illah. Jadi illah itu memang bisa diistinbatkan. Jadi dalam kaidah usul fikih, illah itu ada yang mansusoh, ada yang mustanbatoh. Illah itu sebab perkara hukum itu, ada yang memang mansusoh, dinaskan oleh Nabi Muhammad SAW atau oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Tapi ada yang sifatnya mustanbatoh. Ada yang diistinbatkan oleh ulama. Nah, yang diistinbatkan oleh ulama ini kemudian bisa dikiaskan. Bukan bisa dikiaskan, sebagian ulama mengatakan bisa dikiaskan, tapi sebagian lagi tidak bisa dikiaskan. Karena mustanbathah begitu ya. Sebagaimana ilahnya Qaza'. Dulu Nabi Muhammad pernah melarang Qaza'. Koza itu nyukur rambut nggak rata, jadi bagian pinggir lebih pendek, bagian atas lebih pendek, itu namanya koza, gitu kan. Tapi kan kemudian larangan itu dikatakan punya illah, punya sebab. Kenapa? Apa sebabnya? Karena koza itu membuat tampilan seseorang itu menjadi buruk, gitu. Karena yang nggak rata. Tapi kemudian kalau ilahnya membuat tampilan buruk, sekarang dengan ilmu yang bauk, ilmu yang baik begitu ya, tata cara yang benar, orang bisa nyukur rambut dengan model koza, artinya satu pinggir lebih pendek, satu lebih panjang, tapi nggak ngerusak tampilan wajah, justru malah memperbagus. Karena itu ulama mengatakan koza yang kayak gini mahal, nggak makruh begitu. Tapi kan koza apa namanya? Ilahnya sebab memperburuk wajah itu kan istinbat, diistinbatkan, bukan nas. Karena ini diistinbatkan, maka sebagian ulama memang tidak menerima. Maka sebagian ulama tetap mengatakan qaza itu makruh. Dia bukan haram tapi makruh karena mimbab zinah wal adab, bukan mimbabil ubudiyah kan gitu. Jadi makruh begitu. Itu juga sama nih. Sebenarnya kalau kita bilang sutra haram, haram selesai. Kenapa? Dogmatis. Nabi Muhammad yang larang. Udah, kalau udah Nabi Muhammad ngomong, udah beres urusan. Cuman Imam Taqiyuddin Ahlisni ini pengen bikin semacam, apa namanya, ya kalau tiba ngomong Nabi Muhammad larang sih, ya sebahagia. Kalau orang yang punya iman sih puas gitu. Tapi kalau orang yang belum punya iman, nggak ngerti syariat kan juga nanya-nanya. Katanya Islam suka sama keindahan. Katanya Islam demen orang berhias. Katanya berhias tuh bagian dari fitrah. Oh, kenapa orang dilarang? Ah, dijelasin nih. Ini sebabnya gini, gitu. Wa illatun nahyi, dan illah nahyinya. Nah, kalau sutranya campur dengan bahan lain, ntar nih ada nih di teks yang selanjutnya. Ini kan satu baris ini lagi dijelasin sama Imam Taqina. Baris kedua ntar Imam Syekh Abi Suja ngomong tentang sutra yang kecampur. Jadi insya Allah kalau bisa hari ini, hari ini. Kalau bisa besok, ya besok lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Pak Siregar. Wa illatun nahyi, dan sebab larangannya, anna fihi khuyala. Bahwa dalam hal orang pakai sutra itu ada kecenderungan kesombongan. Khuyala itu kecenderungan kesombongan. Kesombongan alias pamer harta. Gitu. Karena sutra itu walau bagaimanapun itu kan pakaian suhroh. Bukan pakaian suhroh, pakaian fakhoma. Fakhoma itu pakaian yang mewah, megah. Yang harganya tidak semua orang mampu begitu. Maka kalau dia pakai itu menyebabkan dengan sendirinya, sadar atau tidak sadar, dia merasa lebih baik dibanding orang lain. Merasa lebih keren, merasa lebih gagah begitu ya. Merasa lebih macam-macam lah. Dan kecenderungan itu memang awalnya sih gak diniatin. Kecenderungan-kecenderungan model gitu tuh kagak diniatin. Cuman ketika keadaannya memanggil untuk itu, setan bisikin, "Oh, lihat, emang lu doang di sini yang apa namanya yang keren. Orang-orang pada pakai mobil LCGC, lu doang pakai Fortuner sih." Tuh, kan gitu. Awalnya sih beli Fortuner mah biasa aja gitu. Emang punya duit, emang butuhnya Fortuner. Cuman ketika datang ke satu tempat reuni dan seterusnya, ternyata orang-orang teman-teman mobilnya cuman Ayla, Agia, Agia, Ayla, Ayla, Agia, Agia, Ayla, LCGC semua. Nah, sekalinya beda Datsun ya LCGC juga. Dia Fortuner sendirian. Nah, itu kan ada semacam apa namanya? Gua keren nih, emang gua doang yang itu namanya khuyala, kesombongan. Jadi cenderung orang yang pakai sutra itu timbul rasa sombong, merasa lebih keren, merasa lebih gagah dari orang lain. Itu yang pertama. Wa khusunah. Dan sutra itu khusunah. Khusunah itu khunusah. Khusunah. Khunusah. Khunusah itu ke perempuan-perempuan. Laki-laki mah gak pantas pakai sutra. Kenapa? Laki-laki mah gak usah berhias yang macam-macam. Sutra itu tambahan perhiasan buat perempuan. Maka kalau laki-laki pakai sutra, berarti ada sifat khunusah dalam dirinya. Khunusah dalam dirinya. Kuat, badan sterok, ototnya gede tapi ngondek. Wah, itu namanya khunusah. Gitu. Walayaliku bisyahamatir rijal. Dan sutra itu tidak cocok, tidak pantas bisyahamatir rijal. Syahamah itu apa namanya gagah. Bisa diartikan gagah, bisa diartikan mulia. Ada penyanyi Arab Saudi namanya Hussein Al-Jazmi. Hussein Al-Jazmi itu punya lagu judulnya Salman Al-Shahamah. Jadi syair yang memuji Raja Salman. Salman Al-Shahamah. Muhabun fil anami tawilul qamah. Qadimu ahdin bistiqamah. Masilu abihi ashbahan wa fi'la. Asilul wasfi Salman Al-Shahamah. Gitu. Muhabun fil anami tawilul qamah. Di antara manusia muhabun. Dia ini orang yang berwibawa, dihormati. Tawilul qamah. Tinggi berdirinya. Maksudnya posisinya tinggi di antara orang-orang lain. Terus apa lagi? Hadil qadimu ahdin bistiqamah. Orang ini adalah orang yang sudah sejak dulu memegang istiqamah. Punya sifat istiqamah. Konsisten. Muhabun fil anami tawilul qamah. Qadimu ahdin bistiqamah. Apa namanya mathilu abihi ashbahan wa fi'la, mirip sekali dengan bapaknya. Bapaknya kan Abdul Aziz Al-Saud yang membebaskan Saud, yang punya Saudi Abdul Aziz Al-Saud. Mathilu mirip dengan bapaknya, ashbahan mirip banget, wa fi'la pekerjaannya pun mirip. Asilul wasfi, dan sifatnya adalah sifat dermawan yang asli. Aslinya orang Arab kan gitu, dermawan. Salman Syahamah. Wah, gitu. Salman adalah orang yang gagah begitu. Syahamah. Lah ya, saya demen kalau syair-syair Arab gitu, demen memang. Dari dulu kan belajar ada bab apa namanya? Asy'ar, kita belajar tuh syair Arab. Jadi dari dulu belajar syair-syair Arab tuh emang demen. Demen kalau orang Arab muji orang lain tuh lebay banget. Tapi lebaynya enak gitu. Enak karena bahasa Arab. Wala taliku bisyahamatir rijal, dan itu tidak cocok dengan keperkasaan, kegagahan laki-laki. Laki-laki enggak cocok pakai sutra. Walihada, karena itulah yalbasuhu illal ardal. Karena itulah tidak mungkin itu dipakai sutra illal ardal, kecuali oleh orang-orang yang hina. Orang yang hina. Kenapa hina? Karena dia butuh sesuatu untuk meninggikan dirinya. dia tidak merasa kelaki-lakiannya itu sudah cukup untuk membuat dia gagah, untuk membuat dia perkasa. Dia butuh benda lain untuk membuat dia menjadi lebih gagah. Berarti emang dia hina. Aslinya dia hina. Alladzina yatashabbahuna binnisa, orang-orang hina, orang-orang rendah yang yatashabbahuna, yang memiripkan dirinya, yatashabbah binnisa, dengan perempuan. Al-mal'unun, mereka-mereka itulah orang yang dilaknat. Kan dilaknat, la'anallahu al-mutashabbihina birnisa'i wal mutashabbihati birrijal. Kan gitu. Allah melaknat orang yang mirip-miripin gayanya dengan perempuan. Begitu juga Allah melaknat perempuan yang digaya-gayain kayak laki-laki. Perempuan pakai celana jeans disobek-sobek kedengkulnya kayak laki-laki, itu juga sama mutasyabbihat birrijal. Perempuan main bola. Saya enggak yakin tuh orang kalau nonton bola yang main perempuan, saya enggak yakin dia nonton bola. Itu dia nonton si bola, cuman bola yang mana tahu yang dia liatin. Perempuan main tinju, nah, itu mutasyabbih. Ala bil mal'unina ala lisani Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dilaknat melalui mulutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad pernah bersabda tentang dilaknatnya orang-orang yang menyerupai lawan jenis. Wa yahillu lubsuhu lin nisa, dan ini halal bagi perempuan. Halal melubsuhu, dihalalkan perempuan memakai sutar. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sebab ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhilla adh-dhahabu wal hariru li inasi ummati, dihalalkan emas dan sutra li inasi ummati, untuk perempuan-perempuan umatku. Wa hurrima ala dhukuriha, dan diharamkan bagi laki-lakinya. Rawahul Imamu Ahmad fi musnadih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Musnad Imam Ahmad. Jadi Musnad, ada Musnad, ada kitab Sunan, ada Sahih al-Bukhari. Musnad itu kitab hadis yang urutannya disesuaikan dengan abjad perawi. Abjad perawi sahabat biasanya. Jadi hadis dikatakanlah Imam Ahmad ngumpulin ada 10 hadis gitu. Jadi kalau ngurutin pakai Musnad itu, yang nomor satu itu adalah Alif Hamzah. Siapa sahabat yang meriwayatkan? Anas, berarti Anas nomor satu. Jadi babnya itu sesuai dengan urutan abjad. Tapi kalau Sunan, Sunan itu kitab hadis yang urutannya urutan bab fikih, bab toharoh, bab apa namanya, sholat, bab zakat, puasa, dan seterusnya. Nah, itu namanya Sunan dengan Musnad. Wa qala at-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan, haditsun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan sahih. Wa fihi latifatun syar'iyyah, dan di dalam hadis ini ada latifah, ada kelembutan syar'i, ada semacam kecenderungan apa namanya, dukungan syariat terhadap kecenderungan seseorang, maksudnya begitu. Latifah, latifah itu kan kelembutan, kelembutan syariat terhadap kecenderungan kita sebagai manusia. Wa huwa anna lufsahu, bahwasanya memakai sutra itu, yamilu tabu idawat innisa, yamilu tabu idawat innisa, yamilu itu condong, at-tabu kecenderungan kita sebagai manusia, sebagai laki-laki, ilawat innisa. Jadi maksudnya Imam Taqiyuddin al-Islami mau ngomong, kenapa itu dihalalkan bagi perempuan? Li'anna lubsuhu, karena kalau perempuan pakai sutra, itu cocok dengan kecenderungan kita sebagai laki-laki. Yang mana laki-laki itu cenderung terhadap wanita, maksudnya demen sama wanita. Dan kedemenan dia itu makin tinggi kalau wanita berhias. Salah satu bentuk perhiasan wanita itu ya dia yang pakai pakaian sutra. Ya kan? Perempuan kalau berhias tuh cakep aja. Dandan cakep aja. Siapapun perempuan tuh kalau dandan cakep. Coba lihat di apa namanya, di Instagram, di media sosial kan gitu. Perempuan sejelek apapun kalau casingnya rapi mah cakep. Kan gitu. Karena itu yamilu tuh, dan yang pantas berhias tuh perempuan. Yamilu tuh, oh, cenderung kecenderungan kita memang condong ilawat innisa untuk menggauli perempuan. Maka itu perempuan agar diminati berhias. Nah, salah satu bentuk perhiasannya makanya memakai sutra. Fayu'addi ila ma talabahu sayyidul awwalina wal akhirin sallallahu alaihi wasallam. Maka ini cocok. Fayu'addi ila ma talabahu sayyidul awwalina. Ini cocok dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Sayyidul awwalina wal akhirin itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kathratun nasl, yaitu banyaknya keturunan. Jadi salah satu keinginan Nabi Muhammad SAW agar umatnya itu punya banyak keturunan. Lalu gimana? Perempuan berhias. Salah satu perhiasannya memakai kain, memakai sutra kalau di rumah, biar laki-laki kalau ngelihat bawaannya demen kan gitu. Bawaannya demen. Jangan memakai daster. Ya boleh sih memakai daster, enggak apa-apa gitu. Cuman satu waktu berhias gitu, biar laki demen gitu ya. Jadi kalau kata orang sini, ustadz sini itu, perempuan istri itu kalau jadi bini gitu, kalau dia di dapur jadilah koki terbaik kan gitu. Kalau dia di ruang tengah jadilah ratu yang paling cantik. Tapi kalau dia di kamar tidur jadilah jabla yang paling memuaskan. Jadi jabla ya katanya. Kata Ustadz Tila begitu. Maksudnya dia harus pintar menyenangkan hati suami, tahu posisi. Kapan dandan, kapan memikat, kapan pintar masak, tahu posisi. Gitu. Wahwa kasratun nasl, dan ini disabdakan oleh Nabi Muhammad dalam hadis lain, kata Nabi Muhammad inni mubahin bikum umam, kan gimana sih hadisnya, saya lupa, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh membanggakan kita. Nanti di akhirat salah satu bentuk kebanggaan kita, bentuk kebanggaan Nabi kepada kita itu adalah banyaknya keturunan. Jadi salah satu yang mungkin bisa kita andalin nanti masuk akhirat adalah turunan kita yang banyak. Sholat kita rada susah, sedekah kita rada jarang, mau haji belum bisa berangkat gitu. Umroh duit gak ngumpul-ngumpul begitu ya, zakat juga susah, orang miskin, tapi punya banyak anak. Itu kan jadi ibadah andalan kita nanti di akhirat. Supaya dapat bangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia kenapa perempuan dihalalkan memakai sutra. Wa hal yahrumu 'ala nisa iftirashul harir? Apakah diharamkan bagi perempuan iftirashul harir, menjadikan harir sutra itu jadi kasurnya, jadi alasnya? Begitu. Kan kalau makainya boleh, pakai boleh, pakai buat pakaian, buat kerudung, buat baju silahkan. Tapi kalau buat kasur kan kita kan ilah, sebab bolehnya tadi kita singgung bahwa itu boleh karena itu cocok sebagai kita, kecenderungan manusia emang demen kalau ngeliat istri itu pada berdandan gitu ya, miru ila tabi kan gitu, cocok dengan kecenderungan kita. Lalu bagaimana kalau sutra itu pakai di kasur? Kan kalau kasur kan enggak ada hubungannya sama perhiasan ya. Iya, yang bagus di kasur, cuman kan perempuannya jadi kagak dandan. Boleh gak nih gitu? Yahrumu. Wahal yahrumu ala nisa iftirashul hariru fihi wajahani fihi wajahani. Dalam hal ini ada dua pendapat. Asahahuma, yang sahih, yang paling sahih dari kedua pendapat tersebut. Inda Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i, yahrumu, itu diharamkan sutra dijadikan alas kasur walaupun itu perempuan. Lima fihi minas sarafi wal khuyala, karena ini masuk bagian sarof. Sarof tuh berlebih-lebihan, lebay. Karena untuk nyarungin kasur nggak mesti pakai sutra. Pakai bahan biasa pun kasur mah udah cukup. Yang namanya kasur buat tidur nggak usah pakai sutra. Maka itu masuk dalam kategori sarof berlebihan. Sama kayak dulu ada water closet dari emas, itu kan berlebihan. Karena tanpa water closet dari emas pun berak bisa kok. Itu kencing juga bisa. Pakai bahan yang biasa, kenapa kudu pakai emas? Itu kan berlebihan. Wal khuyala, dan ini salah satu bentuk kesombongan. Salah satu bentuk kesombongan ini. Anak, banyak anak dan soleh. Oh iya, banyak anak dan soleh. Iya, kurang tambahan tuh Pak Rofi. Banyak soleh dan banyak anak dan soleh. Wal khulaya, wal khuyala, dan itu kesombongan. Sombong amat sih, mentang-mentang kaya sampai kasur pakai sutra kan gitu. Sombong banget begitu. Ala tara annahu yajuzu lahu lubsul dhahab, bukankah engkau tahu bahwa perempuan itu yajuzu lahunna lubsul dhahab, perempuan boleh pakai cincin emas, boleh pakai kalung emas, boleh pakai perhiasan emas, dunal akli, tapi enggak boleh kalau emas itu dijadiin sebagai alat makan. Fi aniyati dhahabi wal fiddah, dalam hal bejana emas dan perak. Kan emas juga boleh buat perempuan, cincin emas boleh, kalung emas silahkan. Cuman kalau buat perabotan makan enggak boleh. Begitu juga sutra, sutra boleh buat pakaian, tapi kalau buat selain pakaian yang buat ditidurin dan seterusnya enggak boleh, itu haram karena ini berlebihan dan ada kesombongan. Wa li awwali annal ma'na alladhi dzakarna, dan karena tujuan maksud yang tadi kita sebutkan bahwa pakaiannya si perempuan itu boleh pakai sutra untuk agar kita bisa cenderung kepada mereka karena mereka berhias pakai sutra cakep, akhirnya kita cenderung untuk menggauli mereka, jadi kita banyak turunan, dan makna tersebut mafqudah di annal ma'na alladhi dzakarna fi lufsi bitamamihi, yang kita sebutkan tentang kenapa perempuan boleh maki itu mafkudatun, itu enggak ada, itu hilang, bitamamihi mafkudah, benar-benar hilang, tidak ada fil iftirash gitu. Kalau perempuan maki pakaian sutra kan emang benar supaya mempercantik diri agar istri suaminya demen, agar suaminya makin apa istilahnya bergelora dengan si perempuan tersebut. Tapi kalau buat kasur kan enggak ada makna itu, maka kita haramkan. Wal asahu inda Nawawi, tapi yang paling sahih menurut Imam An-Nawawi, al-jawaz itu boleh. Wa qawluhu, dan perkataan yahrumu ala rijal, berarti ada berapa namanya dua perbedaan. Ada dua pendapat. An-Nawawi mengatakan boleh ya karena mutlak kan. Pembolehan itu mutlak, tidak dibatasi untuk hanya pakaian. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya menghalalkan sutra dipakai untuk perempuan, dan hadisnya tidak pernah membatasi kan begitu. Uhilla dhahabu wal harir, dihalalkan dhahab, emas wal harir dan sutra untuk perempuan umatku. Tidak ada pembatasan pakaian apa bukan pakaian, jadi boleh-boleh aja. Jadi dua pendapat ini benar-benar sama-sama kuat. Makanya karena ini sama-sama kuat, Syekh Taqiyuddin Al-Islam menyebutnya, Imam Taqiyuddin Al-Islam menyebutnya al-ashah, bukan as-sahih. Jadi kalau indikasinya, kalau al-ashah itu berarti dua-duanya sama-sama kuat gitu. Kalau dalam qaul Syafi'i namanya azhar. Kalau cuman as-sahih berarti satu pendapat ini sahih, yang lainnya tuh enggak sahih, berarti emang enggak kuat lemah. Ini kan karena dua-duanya sama-sama kuat maka disebut al-ashah. Berarti emang dua-duanya sahih gitu. Tapi kan kaidahnya kalau ikhtalafa syekhon Nawawi dengan Rafi berselisih, kita pilihnya Nawawi kan. Kita pilihnya Imam, gimana kaidahnya begitu. Imam Al-Fathu siapa namanya? Al-Fathul Mubin fi istilah musalahatil usuriyin. Wa qawluhu, dan perkataan Syaibi Syuja, wa yahrumu 'alal rijali, diharamkan bagi laki-laki, yukhadhu minhu, itu bisa diambil kesimpulan dari perkataan ini, annahu la yahrum 'ala sibyan, ma tidak diharamkan bagi anak kecil sibyan. As-sabi itu anak kecil yang sawat. Sawatnya kencang banget ini. Yahrumu annahu la yahrumu 'ala sibyan, itu tidak diharamkan bagi anak kecil. Anak kecil itu yang belum balik, sibyan, sabi. Hatta annahu yajuz, bahkan boleh juga li waliyyi sabi, bagi wali anak kecil tersebut, ayyul bisahu, untuk dia memakaikan. Jadi kita walinya, orang tua, kita punya anak. Anak kita halal pakai sutra. Bahkan halalnya itu juga buat kita. Artinya kita boleh megang sutra, kita pakaiin itu sutra itu buat anak kita. Wa huwa kadzalik, dan ini begitu juga ala sahihi, ini pendapat yang sahih indar Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i fi syarhil kabir, dalam kitabnya Asy-Syarhil Kabir, bi syarti ay yakuna duna sab'a sinin, dengan catatan bahwa anak kecilnya itu umurnya 7 tahun ke bawah. Jadi sobi yang boleh pakai sutra adalah sobi yang umurnya 7 tahun ke bawah. Itu kata Imam Ar-Rafi dalam kitab Syarh Al-Kabir. Wa sahihu fil muharrar, dan pendapat yang sahih menurut Imam Ar-Rafi dalam kitab Al-Muharrar, wa inda Nawawi, dan juga menurut Imam An-Nawawi, al-jawazu mutlaqan, itu boleh secara mutlak, yang penting sobi, yang penting belum balik. Asy-Syarhul Kabir kitab Imam Ar-Rafi'i bilangnya 7 tahun maksimal. Al-Muharrar kitabnya Imam Ar-Rafi'i juga, itu bilangnya boleh mutlak, yang penting suami. Syarhul Kabir ini syarah Al-Wajiz. Syarah Al-Wajiz. Al-Wajiz Imam Al-Ghazali disyarah oleh Imam Ar-Rafi'i, nama kitab syarahnya Al-Aziz Fathul Aziz. Nah, itu kemudian nama lainnya Syarhul Kabir. Nah, Syarhul Kabir itu diringkes oleh Imam An-Nawawi jadi kitab Minhaju At-Talibin. Minhaju Talibin, Raudhatu Talibin. Jadi kitab Raudhatu Talibin. Nah, Imam Ar-Rafi'i punya kitab lagi namanya Al-Muharrar. Al-Muharrar diringkes lagi oleh Imam Nawawi jadi kitabnya Minhajut Talibin. Jadi Minhajut Talibin itu ringkesan Al-Muharrar, Raudhatut Talibin itu ringkesannya Asyarhul Kabir. Jadi kata Imam Ar-Rafi dan juga Imam Nawawi, kalau versi Al-Muharrar bahwasanya Al-Jawazu Mutlaqan, itu boleh secara mutlak, wahuwa muqtadu kalami syekh, dan inilah perkataan, inti perkataan Syekh Abi Suja bahwa tidak ada batasan umur. Selama dia sobi, selama dia belum balig, ya dia halal maka sutra. Wa qawlu syekhi, dan perkataan Syekh Abi Suja, wa yasiru dhahabi wa kathiruhu sawa, sedikit emas dan banyaknya emas itu sama, ya'ni fit tahrim, yaitu tentang keharaman. Artinya emas yang dipakai itu baik sedikit atau banyak itu sama-sama haramnya. Sedikit atau banyak sama-sama haram. Wal aslu fi dzalika, dan dalil tentang keharaman tersebut, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira wadibaja, tidak, janganlah kalian memakai sutra wahai laki-laki, wadibat, dan juga manik-manik dari sutra itu, wala tashrubu, dan janganlah kalian meminum, fi aniyati dzahabi wal fiddah, di dalam melalui makai bejana emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, sesungguhnya yang demikian itu, sutra emas dan perak itu, lahum fid dunya, perabotan-perabotan emas itu, lahum fid dunya, bagi mereka itu di dunia. Walakum fil akhirah, dan bagi kamu jatahnya nanti di akhirat. Jadi jangan mendahului jatah, kalau jatahnya didahuluin ya nanti kita diharamkan, kan gitu. Ya kan? Gimana hadisnya? Uqiba biharmanih, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi, uqiba biharmanih. Siapa yang buru-buruan ingin dapetin sesuatu qabla awanihi, padahal belum waktunya, uqiba biharmanih, maka dia dihukum dengan keharaman benda tersebut. Itu kan kaidah yang banyak dipakai, termasuk dalam masalah waris. Man ta'ajjala fi syai'in qabla awanihi, siapa yang buru-buru ngedapetin sesuatu belum waktunya, belum waktunya dapat warisan, bapaknya udah dibunuh duluan biar cepat. Kalau ketahuan dia bunuh, terbukti ukhiba bihirmanihi, maka dia dihukum dengan apa? Dia haram dapat warisan tersebut. Itu kaidahnya gitu. Emas dan perak itu bagi kita ntar di akhirat. Perabotan itu ntar kita di akhirat kita dapat. Maka jangan dulu-duluin gitu. Jangan ngedulu-duluin sekarang, jangan pakai. Ntar kalau sekarang pakai, di akhirat kita nggak pakai, kan sayang. Kan sayang. Rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim. Wa li hadza, dan dalam masalah ini, tatimmatun muhimmatun, keada penjelasan yang lebih sempurna, muhimmah, dan juga pembahasannya lebih banyak yang lebih penting, marrat fi awwal al-kitab, sudah kita lewati di bab pertama tentang awani dhahab wal fidda, tentang bejana emas dan perak. Tentang bejana emas dan perak kita udah bahas, tentang termasuk emas yang di perabotan yang tercampur, atau kita masuk ke rumah baru beli rumah misalnya, di dalam rumahnya udah ada perhiasan emas misalnya. Nah, itu kan nanti insyaallah kita insyaallah udah kita bahas di bab awani adz-dzahab wal fidda. Kalau enggak salah tuh episode ke 11 atau 12 gitu ya. Apa 13 itu. Itu episode lama banget tuh ya, bulan Juni apa bulan April Mei, bulan Mei apa bulan Juni itu kita mulai itu. Kalau memakai gigi emas itu kan dalam kondisi tergantung memakai gigi emasnya karena sebab apa, Pak Ustaz Maulana Malik. Kalau orang memakai gigi emas dalam rangka medik itu memang pengobatan begitu ya, dalam rangka pengobatan, maka dibolehkan. Artinya tidak ada nih gigi yang cocok bagi orang tersebut kecuali emas. Bahan yang ini enggak bagus karena giginya sensitif macam-macam dan seterusnya. Yang bagus buat dia ini, yang baik buat dia ini emas. Maka boleh saja. Tapi kalau dengan tujuan estetik, tujuan gaya-gayaan gitu ya. Padahal ada bahan lain yang mungkin bisa dipakai selain emas, itu yang diharamkan. Dibolehkan untuk tujuan medik kan dulu pernah ada sahabat Nabi namanya Urfujah kalau enggak salah. Urfujah itu sahabat Nabi yang hidungnya patah karena sebab keserempet tombak waktu perang gitu. Lalu hidungnya itu kemudian ditambal pakai kuningan. Nah, kuningan yang nambal hidungnya itu malah karatan. Karena karatan akhirnya malah luka itu hidungnya. Karena kemudian Nabi Muhammad SAW membolehkan dia itu kuningannya diganti. Itu ngerusak hidung, ganti pakai emas, akhirnya diganti pakai emas. Maka itu dalam hal ini ulama membolehkan kalau pemakaian itu untuk tujuan darurat atau tujuan kebutuhan, karena kebutuhan kan sama seperti darurat, yaitu kebutuhan medik. Kata dokter, kata ahli, bapak nih nggak cocok pakai gigi ini gitu. Bapak nih masih muda, masih tampil depan orang, kerjaan bagus, tapi kalau giginya nggak ada tuh waduh bahaya. Maka itu pakai gigi, cuman yang cocok bagi mulut bapak ini gigi emas. Boleh kalau emang betul rekomendasi seperti itu. Tapi kalau kata dokter, gak apa-apa pak, gigi yang patah nih bagian sono gak kelihatan. Gak juga gak mempengaruhi ke apa istilahnya, produktivitas kan. Jadi gitu. Ya itu tadi, ada rumah yang dilapisi emas. Iya, kalau bisa dilepaskan. Tapi kalau tidak bisa, ada kaidah gimana? Saya lupa kaidahnya tuh. Yuktafaru istidamatan malayuktafaru ibtidaan. Yuktafaru istidamatan malayuktafaru ibtidaan. Ada sesuatu yang dimaafkan karena emang udah berlanjut, udah jalan dari sekian tahun. Tapi sesuatu itu diharamkan kalau itu baru mulai. Kita datang masuk ke rumah yang di rumahnya ada bling-bling emas. Apa namanya? Kindil. Kindilnya dari emas. Itu kan sesuatu yang dilarang begitu ya. Cuman kita enggak dari awal di situ. Emang kita baru beli di sini udah wah, ini kalau dicabut perlu biaya lagi. Dan itu seperti apa ya? Instalasinya seperti instalasi paten begitu, yang kalau dicabut ke ethernet-ethernya juga kudu diturunin. Itu kan jadi ngerepotin lagi, keluar duit banyak lagi gitu. Maka itu yuktafaru istidama, dimaafkan bagi orang yang sudah mendapati sesuatu sudah terjadi lama gitu. Wala yuktafaru ibtidaan, tapi dia nggak dimaafin kalau dia baru bikin. Rumahnya kosong, dia mau bikin nih, mau bikin apa? Gue mau bikin kindil Petromax dari emas. Nah itu yang diharamkan. Tapi kalau sudah terjadi gitu ya, nah itu yang dimaafkan gitu. Termasuk juga sama, kalau rumah mau dilapisi emas ya haram. Tapi kalau udah terjadi begitu, kita datang masuk ke rumah, ya emang udah begitu mau diapain lagi gitu. Ya udah biarin aja. Nah, tentu jangan kemudian dijadikan sebagai kesombongan begitu. Oke, okay. Kalau kata Imam Taqiyuddin Alis, ini kan barang-barang yang bisa dibakar. Ini di bab ini, bab aniyah, bab bejana emas waktu itu. Imam Taqiyuddin Alis nih, kalau bisa dibakar. Artinya kita punya pulpennya emas. Maka untuk ngelunturin emas yang di sini kita bakar tuh, biar emasnya luntur. Setelah luntur, udah selesai. Emasnya simpan, ya gitu. Jadi investasi. Gitu. Kalau bisa dibakar begitu. Artinya untuk meluluhkan. Cuman kan bakar emas buat ngelunturin emas tuh bukan sesuatu yang mudah. Ya enggak semua kita bisa. Ya kita sih tibang bakar doang mah bakar bisa, cuman bakar semua akhir. Enggak tahu mana emas mana bukan. Gitu. Jadi itu yang dijelaskan oleh ulama. Yuktafaru istidamatan ma la yuktafaru ibtidaan. Dimaafkan kalau itu sudah terjadi sekian lama. Tapi tidak dimaafkan kalau itu kita baru mau mulai begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok. Besok bagian terakhir dari bab sholat. Setelah selesai bab sholat ini, kita masuk bab jenazah. Setelah bab jenazah masuk, kita masuk bab zakat. Jadi insyaallah bab zakat itu kayaknya Ramadan ya. Atau ya sebelum Ramadan udah masuk bab zakat, sehingga nanti ketika Ramadan kita bahas mungkin mustahiknya atau jenis zakatnya. Dan itu cocok dengan Ramadan. Karena sebagian orang menganggap bahwa Ramadan itu bulan zakat. Nah, kita bahas tuh zakat dari kitab Kifayatul Akhir. Dan Ramadan masih sama ya, kecuali kalau antum mau punya usulan ganti jam. Tapi saya sih masih cocok dengan subuh seperti ini. Jadi Ramadan insya Allah masih ada subuh seperti ini. Kecuali ada satu dan lain hal ya. Entah itu karena sayanya enggak ada, atau kalau habis subuh tidur. Tapi biasanya enggak gitu. Tapi biasanya setiap habis subuh tuh enggak. Bukannya karena rajin, bukan. Karena gantian jaga anak. Jadi setiap Ramadan gitu. Jadi kita punya istri, dia yang bangun masak dari mulai jam 3 gitu. Dia mulai jam 3, jam 3:30. Nah, kita tuh, saya tuh bangunnya yang paling telat. Jadi bangun kalau Ramadan tuh kira-kira 15 menit sebelum azan baru bangun. Jam 4 atau jam 4:15. Bangun langsung makan, datang sholat subuh. Habis sholat subuh istri istirahat, sayanya terus jagain. Karena habis subuh tuh anak-anak besok udah pada bangun. Jadi kalau Ramadan setiap subuh tuh gak pernah tidur. Bukan gak pernah tidur gara-gara rajin, bukan. Karena jagain bocah. Gantian aplusan sama istri. Jadi insya Allah kajian kita setelah subuh masih ada sampai Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kemampuan, Allah beri kita kesempatan agar terus bisa isi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon untuk dikoreksi bagi para kiai, bagi para asatidz, teman-teman sarjana muslim, bagi para guru-guru kami, jika menemukan ada kekeliruan, ada kesalahan baik dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi, dan koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp pribadi, Instagram, dan juga Telegram. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.